Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka terputuslah kesempatan untuk beramal kecuali dengan tiga hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu anak saleh. Jamaah sekalian, apa rahasia? Ternyata tiga hal inilah satu prestasi kita yang manfaatnya dirasakan dalam waktu yang lama. Sedekah jariah misalnya kan, orang bangun masjid, berubah bangunan, tentunya manfaatnya akan dirasakan dalam waktu yang lama. Orang wakaf tanah untuk pesantren, itu juga manfaatnya akan dirasakan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga sedekah jariah inilah kemudian mempunyai nilai khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena manfaatnya adalah atwal wa abqa, lama dan abadi begitu. Dari sini kemudian jamaah sekalian, ada di masyarakat itu kalau masjid dihancurkan, direhab, itu puingnya tidak dibuang. Ini istilah dari masyarakat ya. Jadi apa namanya puing-puing abis apa namanya bekas masjid bangunan sendiri tidak dibuang, tapi ditimbun di bawah itu, menjadi dasar untuk membangun lantai berikutnya. Supaya apa? Supaya pahalanya tidak hilang, katanya begitu. Itu salah satu bentuk istihad masyarakat saja. Sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang tasarrufi, ilmu yang bermanfaat, juga manfaatnya dirasakan begitu lama. Dari sinilah kemudian jamaah sekalian, Rasulullah bersabda, inna allaha wa malaikatahu wa ahlus sama'i wal ardi wa hatta an-namlatu fi juhriha wa hatta ash-shaytan bil bahri la yusalluna ala muallimin nas al-khair. Sungguhnya Allah dan malaikatnya, seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, termasuk semut yang dalam lubangnya dan ikan hiu yang ada di laut, mereka semuanya membacakan salawat kepada muallimin nas al-khairah, para pengajar kebaikan kepada manusia. Ini adalah luar biasa. Ini adalah luar biasa. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dibacakan salawat oleh Allah, oleh malaikat seluruh langit dan bumi, semua semut yang ada di lautan, semua binatang-binatang laut mengucapkan salawat kepada para guru muallimin nas al-khairah. Dari sinilah jemaah sekalian, kalaupun guru-guru itu tidak digaji, misalnya kan, kalaupun guru-guru itu tidak digaji, secukup dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman memang manusia itu adalah bukan malaikat. Kalau guru-guru kita adalah malaikat, maka tidak perlu gaji kan gitu, Pak. Karena malaikat adalah tidak makan, tidak minum, tidak punya istri, tidak punya anak kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga, prioritas amalan yang kita laksanakan adalah yang bisa mendatangkan manfaat yang lama. Jadi yang pertama, amalan yang kita prioritaskan adalah yang ad-dawam. Yang kedua, amalan yang kita prioritaskan adalah yang manfaat dirasakan oleh orang banyak. Dan yang ketiga, amalan yang kita prioritaskan adalah yang manfaatnya adalah abadi dirasakan dalam waktu yang lama. Yang keempat, amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Bahkan ulama mengatakan amalan anggota badan tidak akan bernilai apa-apa jika tidak disertai dengan amalan hati. Apa amalan hati itu? Amalan hati adalah niat. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak melihat muka kalian dan penampilan kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Jamaah sekalian, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa amal jawarih, amalan anggota badan, aktivitas anggota badan tidak bernilai apapun

والأكثر في أوقات الصلاة الخمس أدران الجد والنصف في إقائها على أقبل الوجوه. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh daripada amalan besar-besar. Walaupun di waktu qiraat Al-Quran, yang utama pada saat kita baca Al-Quran adalah jam'ul qalbi wal himmati ala tadabburihi wa tafakkurihi. Yang utama dalam membaca Al-Quran adalah mentadabburi dan memahaminya. Tidak kebut-kebutan. Makanya, ya, kalau kita bahas dari apa namanya, kalau kita bisa memahami hadis Rasulullah yang di atas itu, seolah-olah ketika Rasulullah melarang kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena khawatir kita tidak bisa memahami dan mentadabburi Al-Quran itu. Tapi kalau kita ya sehari bisa 10 juz, maka insya Allah kita juga masih bisa mentadabburi. Tapi kalau ya, bacanya begitu cepat, ya Allah Alam, bagaimana mentadabburi juga. Sehingga dari sini jamaah sekalian, ya, perlu kita kritik kembali kebenaran riwayat yang mengatakan Imam Syafi'i dalam satu bulan sebelum Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Gitu. Ini perlu dikritik kembali riwayat ini. Benar nggak kan gitu? Imam Syafi'i dalam satu bulan sebelum Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Jadi malam satu kali, siang satu kali. Gitu. Nah, kenapa? Karena target dalam ada dalam membaca Al-Quran adalah tadabbur dan memahami artinya. Wal afdal fi ayyami Dzulhijjah adalah al-iksar min at-ta'abbud. Dan yang utama yang dilaksanakan pada 10 hari bulan Dzulhijjah adalah memperbanyak ibadah, terutama membaca takbir, tahlil dan tahmid. Itu jemaah sekalian yang bisa sampaikan pada siang hari ini. Yang masih ada waktu saya berikan kesempatan bagi yang mau bertanya. Aku lupa lihat dalam